minggu kemarin kita sudah bahas nama Nabi Musa. Kelihatannya gak enak. Terus ini saya coba untuk bahas nama kaum yang ada di Quran. Itu kaum Samud. Kaum Samud. Jadi kita mulai baca aplikasi. Oh ya juga, saya minta tolong. Saya mau nyusun silabus. Jadi semacam tuntunan untuk belajar huruf. Jadi mungkin ada yang bisa ngasih contoh untuk alif itu contoh apa, untuk ba itu contoh apa, ta apa, jim apa, sehingga nanti bisa saya rangkum sehingga itu bisa disusun mana kata-kata yang memang sering. Jadi nanti ada gunanya untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Insya Allah itu juga bisa jadi amalan ya, panduan. Jadi dengan adanya silabus akhirnya nanti seseorang yang mau belajar atau apa nggak harus berulang-ulang, dia langsung ya mudah. Saya pikir kok itu penting. Jadi dengan silabus itu akhirnya orang, oh ya alif, bagaimana sih cara aplikasi alif di dalam ini, dia tahu ba, dia tahu ta, sa, sehingga dengan 5 atau 10 contoh dengan ini plus contohnya itu saya mau susun sehingga itu nanti bisa untuk panduan atau apa. Jadi kalau kita sendiri mempelajari dengan orang lain, dengan apa, dengan adanya silabus itu, akhirnya kita bisa terbantu ya. Kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh. Gak banyak yang kita ketahui di Al-Quran, cuma Nabi Soleh, begitu mereka dicoba, mereka main timbangan atau apa, dan pada saat onta itu dibunuh oleh kaum tersebut, maka azabnya Allah turun. Nah, coba kita belajar, ini juga singkat sekali, apa yang kita ketahui dari atsar, dari hadis, dari Al-Quran, coba kita aplikasikan untuk kata Samud. Sa sendiri merupakan buah hasil sesuatu yang terang, menggairahkan, makanya kata unsa perempuan juga karena buah berbuah dia juga bisa bermakna mengandung. Buah juga hasil perbuatan. Karena di situ titik tiga, maka faktor angka tiga di dalam Al-Quran pun memakai huruf sa. Jadi unsa, samarot, samarot itu buah ya. Sesuatu hasil dari sesuatu dirinya. Jadi samaroti kalau di Al-Quran itu diartikan sebagai buah. Tapi sebenarnya secara sains samaroti adalah sesuatu yang dihasilkan dari diri sesuatu. Hasil dari diri sesuatu. Hasil. Kalau tak itu diri, sesuai nama, lah apa yang dihasil outcome dari tak ini rasa? Ya banun tak tak. Ya banun tak tak. Ya sama sekali kita nggak tahu, itulah kehidupan. Bak masih tersembunyi. Nun sudah mulai kelihatan ilmunya. Tapi ilmu sendiri kita nggak bisa apa ya. Ilmu itu sesuatu yang imajiner ya. Ilmu fisika, matematika, ilmunya lah ya. Coba pegang, nggak ada. Tapi kita sudah mulai jelas dengan adanya nun. Nah, nun kalau lebih jelas lagi tak sudah merupakan part. Elemen sesuatu, dari sesuatu, sudah mulai real, hasil dari sesuatu, inilah fakta. Ini kalau, ini juga membuktikan konsistensi dari peletakan dan jumlah huruf. Jadi hasil yang kita perbuat selama di dunia ini, saknya itu nanti buahnya kita panen di akhirat. Itu juga dikandung oleh makna samarat itu. Juga sa bisa disebut unsa, perempuan. wanita muda. Itu di Al-Quran nama wanita itu adalah unsa. Ketentuan dari sa. Ketentuan yang pasti karena un, ketentuan yang pasti dari sa. Apa ketentuan yang pasti dari sa? Ada warna buah menggairahkan, harum, yang melihat senang, berseri. Coba, ada enggak itu di perempuan? Iya, memang. Dan dia juga buah, mengandung. Dalam artian hamil. Jadi ternyata semua enggak ada yang bertentangan dengan apa yang dinamakan Allah, memang sunatullahnya di situ. Jadi kalau kita balik sekarang ke tak, samud, tak berarti sebuah hasil, sesuatu yang berarti kaum ini paling kan sudah bisa kita tebak. Dia bergerak di bidang agrikultur, menghasilkan sesuatu. Dan bangsa ini harusnya bangsa yang berseri-seri, bangsa yang makmur, tumbuh-tumbuhannya. Tapi juga karena nada, dia juga cerita bangsa yang keras. Dan bangsa yang keras. Jadi juga apa? Tapi dia sebenarnya juga ada petunjuk di situ. Berarti dia cukup pintar juga. Nah, sekarang kita coba. Saat hasil berbuah nama sesuatu, wawu sepanjang atau periodik, dan tunjuk-petunjuk menunjuk keinginan. Nah, kenapa saya selalu bikin kotak gini? Dengan kita bikin kotak gini, akhirnya kita bisa pecah satu persatu huruf, sehingga dengan dipecah ini akhirnya kita bisa merangkai sebuah kalimat atau sebuah keterangan yang dihasilkan dari huruf-huruf tersebut. Kata ini menginformasikan bangsa ini selalu bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Buah. Jadi apapun yang mereka rancang, apapun yang mereka inginkan, pasti tercapai. Karena dia udah pegang saknya. Bangsa yang makmur lah. Dan tidak lepas dari agrikultur. Karena sak, pasti penduduk ini kelihatan segar dan berseri-seri. Jadi jangan heran, misalkan kita hidup di dalam bangsa samud, kita akan melihat bangsa tersebut bangsa yang luar biasa. Dilihat itu mungkin apa ya, seger, enak, fresh. Ya ini dengan cara semacam ini, kalau kita tahu, kalau kita ambil sayang, kita bisa datang di mana dulu bangsa samud diciptakan Allah. Kita bisa pelajari tekstur tanah itu. Kita bisa pelajari apa yang mereka tanam dulu. Dari situ kita bisa ambil hikmah untuk sebenarnya kebaikan ilmu pengetahuan. Sayurannya, buah-buahnya. Karena beda tempat itu juga pasti beda hasil. Tekstur tanah itu menentukan apa yang tumbuh di atasnya. Jadi ini sebenarnya petunjuk ya. Jadi kita datang ke Bangsa Samud, misalkan di sana, Pak. Kita nggak cuma lewat, oh ya bangsa ini dulu diajak, oh enggak. Apa yang diistimewakan Allah dari bangsa tersebut? Kenapa mereka bercocok tanam di situ? Apa efek dari kemasyarakatannya? Sebuah kesuburan, sebuah sesuatu yang menyegarkan badan. Ini sebenarnya harus digali, tapi kita kadang-kadang lupa untuk melihat hal tersebut. Sehingga apa yang diterangkan Al-Quran itu cuma sekedar keterangan dan kita nggak take action, nggak mengambil manfaat dari apa yang ditulis. Pahami diazab pun diazab samud dengan kanuru selesai. Padahal kalau kita pelajari tekstur tanahnya, tekstur ininya lah, ini bisa dikombin atau dipelajari sehingga tekstur tanah tersebut dengan pemberian air daerah tersebut bisa ditiru di daerah lain sehingga kita bisa menghasilkan nutrisi atau apa yang sebagus di daerah tersebut. Belum. PR. Nah, akhirnya yang meneliti tahun tersebut balik lagi ke akhirnya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Apa-apa yang disebutkan di situ pasti mereka pelajari. Sehingga sistem menanam pun, kalau kita meneliti bangsa Samud ini, kita lihat kalau dari foto satelit, terlalu banyak tanah-tanah yang ditinggal, sumber-sumber pengeboran air di Saudi atau apa, yang akhirnya ditinggalkan. Karena mereka pemakaiannya tanpa kontrol. Tapi kalau kita lihat begitu masuk di daerah bangsa Yahudi, Palestina sekarang, di situ ternyata kantong-kantong di situ dibuat pertanian atau persawahan yang luar biasa subur. Dengan pengontrolan sumber daya air atau apa yang hasilnya bisa ekspor malah untuk ditransmisi ke negara-negara jazirah lainnya. Dan ini memang ditimbulkan konflik, jangan sampai ini, karena di sini ada mafia perdagangan yang keuntungannya luar biasa. Dan selama ini mereka yang memonopoli, dan dia paling diuntungkan kalau ada sentimen ini mereka paling diuntungkan. Karena mereka bisa jual ke bangsa Arab lainnya, produk dari bangsa Arab dimasukkan ke Israel. Wah ini, udah permainan bukan uang 1 miliar, 2 miliar. Ini permainan 2 triliunan. Dan juga mereka sekarang ya, bangsa Israel sendiri ada, yaitu mengembangkan sebuah habitat di mana ikan itu mulai dipelihara, bertelur sampai siklus, dan itu bisa dilakukan di atas darat dimanapun. Itu mereka udah sistem mikrokontrol dengan sistem komputer. Jadi tingkat salinitas berapa, tingkat kesegaran berapa, oksigennya berapa, kapan nutrisi harus dikeluarkan, semuanya dikontrol dengan. Mereka persiapannya apa? Mereka udah hitung. Sekarang penangkapan di laut itu besar-besaran. Sehingga bisa prediksi 20-40 tahun ke depan laut itu pasti sudah rusak terkuras. Lah pada saat itu sudah rusak, teknologi mereka lah yang akan. Sehingga orang memelihara kakap, kerapu, apa semuanya bisa di daratan. Mereka panjang pikirnya, kita nggak berpikir dari itu. Spesies urusan sih Allah. Kita khalifah, kita yang harus ngatur. Ini saya cuma mandi di sini lah. Bagaimana Al-Quran itu menerangkan sejarah dengan kita mempelajari sejarah, kita mempelajari yang dinamakan Allah, karena yang dinamakan Allah di dalam Al-Quran itu sunnatullah, berarti kita bisa gali apa kelebihan dan keuntungan sesuatu yang telah dinamakan Allah. Mungkin bangsa Samudnya telah musnah. Islam lahir mereka sudah enggak ada. Tapi kenapa disebut di dalam Al-Quran? Pasti ada manfaat. Karena Al-Quran bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi harusnya Islam mengumpulkan orang, teknologi atau apa, dikirim ke daerah sana untuk mereka membuka sebuah riset penelitian apa-apa yang telah dinamakan atau disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan nama Nahl ini. Semuanya harus diselidiki sebenarnya. Sehingga itu bisa untuk kemakmuran umat. Bisa untuk kesejahteraan umat. Dan karena ada huruf tak, dari nama ini kita bisa menduga, bangsa ini dari sejarahnya pasti tidak pernah lepas dari seorang peran wanita yang sangat aktif. Dari peran wanita. Ya. Bangsa Samud paling tidak ada perempuan di belakang bangsa tersebut. Jadi kontrolernya bangsa ini di belakangnya adalah perempuan. Dan sah, berarti perempuan itu boleh dikatakan cantik sekali. Kelipatan. Bukan sak, sifat dari sak, sesuatu yang seger, gemaskan, harum, aranum. Coba nanti kalau kita nggak percaya, kita coba cari sejarah bangsa Samud, benar nggak kontrolernya nanti yang di belakang layar seorang perempuan. Ini saya cuma main dari huruf. Alhamdulillah, pada waktu Jadi ini dari nama-nama ini kita cuma belajar bagaimana untuk membuka ya tafsir dari ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau itu nanti bisa kita teliti sendiri atau apa, dan itu bisa untuk kebaikan umat, atau kita turunkan, atau kita cari teknologinya, terserah. Disitulah kenapa Islam sangat menjunjung tinggi seorang ulama, seorang ilmuwan. Karena dengan adanya ilmuwan, apa yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran, itu akhirnya bisa diambil manfaatnya. Tapi tanpa ulama, tanpa ilmuwan, apa yang telah ditulis di dalam Al-Quran akan menjadi sesuatu yang ya memang bermanfaat, tapi manfaat tersebut kurang menyentuh dalam aplikasi real kehidupan. Selama ini kita memandang Al-Quran tidak lebih dari sebuah bacaan yang menyejukkan hati, tapi untuk aplikasi kehidupan nyata sangat kurang sekali. Ini hanya sebagai lanjutan. Jadi dengan contoh-contoh itu, mungkin dari teman-teman kalau sekarang mau buka Al-Quran, tertarik atau penasaran dengan suatu kata, silakan untuk dieksplor, silakan untuk dipelajari. Boleh untuk kepentingan diri sendiri, boleh juga untuk kepentingan orang lain. Jadi mulai belajar untuk berani. Asal niat kita bagus, kalau memang di situ kita melakukan kesalahan yang tidak, memang kita tidak sengaja, gak usah khawatir, nanti Allah yang bakalan nonton kita. Nah, untuk yang kedua, kita mempelajari kata Yusuf. Di sini yang tercipta mungkin huruf fa untuk Nabi Yusuf secara sejarah. Ya menyimbolkan kehidupan, wawu menyimbolkan periodik, sin implementasi, fa merupakan huruf inti. Jadi kata Yusuf sendiri adalah mengenai segala sesuatu, mengenai fa, periodik-periodik dari fa, dan implementasi dari fa. Ini kalau kita pelajari dari huruf Yusuf. Dan karena ini jenis bahkan Allah pada makhluknya utusannya itu Yusuf alaihissalam, seorang nabi, maka apa yang dikandung dari huruf ya, wawu, sin, fa, itu pasti ada di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang kita buka huruf fa. Dari kata Yusuf juga ada huruf sin dan fa. Dari huruf sin dan fa bisa tercipta kata sufi. Kata kerjanya tasawuf. Sekarang coba Pak Sis, Pak yang diketahui Pak Sis, yang dimaksud sufi itu bagaimana? Atau tasawuf? Kan kita sering dengar, wah orang ini ke tasawuf. Oh saya dengar di sana ada sufi. Oh Jalaluddin Rumi itu sufi. Apa sih yang membedakan dia dengan orang lain. Kenapa kok dia disebut sufi? Oh, kalau orang ini ikut tasawuf. Apa sebenarnya dimaksud tasawuf itu sendiri? Karena kita terlalu memblow up kata tersebut, sehingga intinya nggak kita dapat, tapi apa yang nampak saja yang kita lihat. Sufi wong sing sakti ya berarti ya. Atau ulama sing meneng. Terus kalau itu memang kita nilai bagus, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi sufi? Kenapa enggak? Coba menurut Pak Yus gimana? Sufi itu apa? Sebenarnya yang saya ini biasa membelah belajar bilangnya. Enggak, yang dimengerti. Oh gitu. Sehingga untuk dunia ini dia tidak berapa di dunia. Bedanya dengan kaum salaf. Salaf. Kan mereka juga sederhana banget. Pengen ya. Nah kalau tak tahu. Soalnya kata sufi dengan kata tasawuf kan satu akar. Karena kata tak itu mereka kata kerja atau dari diri tersebut. Jadi sufi adalah kata kerjanya. Orang yang melakukan itu, yang dia lakukan itulah tasawuf. Sebenarnya kalau kita tahu huruf fa, fa itu dari makna amplitudo. Ini fa. Jadi yang dimaksud amplitude, ini saya ambil dari solio. Itu bisa lihat. Ini ada dia. Amplitude, nah, itu bisa juga diambil secara makna fisika, bisa juga diambil makna secara letterlux ya, makna-makna dari bahasa ya. Amplitude itu sendiri adalah simpangan maksimum, jadi batas atas dan batas bawah. Itu amplitudo. Asfala safilin. Siapa yang merasa tinggi sebenarnya dia direndah. Siapa yang merasa rendah sebenarnya dia tinggi. Inilah fa. Jadi fa itu semacam konversi. Sebuah fakta pembalik. Siapa yang merasa dirinya tinggi sebenarnya dia rendah. Tapi siapa yang merasa dirinya rendah, sebenarnya dialah tinggi. Kitab Injil, Taurat, Perjanjian Lama, Al-Quran, semuanya ngomong semacam itu. Fak. Kafaroh, Fir'aun, merasa baik, merasa ini, semua maknanya rata-rata kalau ditujukan kepada sebuah sifat. Jadi simpangan maksimum, simpangan minimum. Batas yang bisa dicapai atas dan batas yang bisa dicapai bawah. Ini amplitude. Tengah-tengahnya range. Inilah. Tapi kalau kita lihat sepanjang ini wawu, periodik. Jadi wawu itu kesananya, fa itu atas bawahnya. Amplitude kalau di dalam sebuah suara atau gelombang, dia merupakan corak. Sekarang kita gunakan misalkan bunyi nada do. Semua nada do sama semua. Tapi kita akan bedakan nada do itu berasal dari sebuah gitar atau berasal dari piano atau organ. Kita bisa bedakan. Itulah corak. Fa. Pembeda. Di sinilah kata Al-Furqan yang dimaksud pembeda itu fa-nya dari sini. Dan ini nggak bisa dibantah karena itu secara fisika memang jadi yang namanya corak gelombang itulah amplitude. misalkan kita dengar sepeda motor, karena kita sudah, oh ini sudah, itulah corak dari gelombang tersebut, itulah paknya. Sebenarnya bagus enggaknya rupa kita itu kan juga tergantung faknya, tinggi rendah dari simpangan maksimum. Ada orang yang dimancungkan, ada yang minimum sampai masuk ke dalam. Jadi permainan dari leku-leku inilah yang membentuk fak kita. Semakin tinggi rendahnya ini pas, ya di situ orang bisa dikatakan cantik sekali atau ganteng sekali. Begitu faknya meleset. Sarap. Tapi memang kita ngomong sayangnya. Jadi bagaimana ketepatan sebuah pak itu bisa dinilai oleh hukum masyarakat. Dan kita memang nggak bisa bikin, Allah semua yang membuatnya. Jadi nggak berat untuk mencela. Lalu kalau kita buka Webster, kamus dalam bahasa Inggris, dalam arti Inggris lama ya. Amplitude sendiri adalah jangkauan pemikiran. Jadi seseorang bisa dikatakan amplitude-nya bagus kalau pemikirannya dia juga jangkauan ke depannya bagus. Ada orang yang pikiran pendek atau pikirannya jauh. Orang ini amplitude-nya bagus. Dalam arti berarti orang ini jangkauan berpikirnya nggak sempit. Dia sangat panjang. Jadi yang namanya Fir'aun, karena dia ada fak, dia pemikirannya juga, tapi nggak salah, dia raja. Lah amplitude juga secara bahasa adalah derajat yang tinggi, sesuatu yang memang baik, lebih dari rata-rata. Amplifier itu sebenarnya bahasa Inggris kan, penguat itu sebenarnya difokuskan, dikuatkan ya. Kalau Al-Quran saya nyebutnya jim, tapi bahasa Inggris nyebutnya amplifier. Sebenarnya amplifier sendiri adalah penguatan dari amplitude ya. Jadi yang tadinya amplitude simpangannya misalkan panjang, tinggi gelombangnya cuma sekitar berapa nano, berapa ini. Karena ada amplifier, dia range-nya diperbesar. Sebenarnya di situ sih penguat. Dari makna amplifier sendiri. Penguatan dari tinggi gelombang. Bukan dari panjang gelombang. Kalau panjang gelombang, penguatnya dari radio wave. Tapi kalau amplifier yang dikuatkan adalah tinggi dan rendahnya gelombang. Amplitude juga berarti jumlah yang lebih. Lebih dari cukup. Balik lagi, di atas rata-rata. Dan karena juga corak, karakter, timbre pembeda, kita tahu. Tinggi, itu bisa diartikan juga, ini mulai bersimpangan dengan huruf ain. Tinggi, itu bisa diartikan juga dengan sesuatu yang mulia. Tinggi juga bisa diartikan jenjang. Kadang-kadang kita lupa bahasa Indonesia, jenjang. Orang yang jenjang, orang yang tinggi. Jenjang itu juga bisa merupakan step. Tahapan. Masuklah Islam secara kafah. Sebenarnya masuklah Islam secara step by step. Diartikan begitu step semuanya kena, itulah keseluruhan. Masuklah Islam secara keseluruhan, bagaimana caranya? Dengan step by step. Bersinyal. Ini Pak. Nah, di sini juga dalam bahasa Inggris lama, tinggi juga berarti jenjang, tall. Jenjang tinggi di bahasa Inggris, di Webster, itu juga bermakna handsome. Bahasa Inggris lama, tampan. Iya. Seorang yang tinggi, seorang yang tampan. Maka kita kalau di Al-Quran ada surat Al-Fil, gajah, itu sebenarnya sebutan untuk sesuatu yang tinggi. Jadi kalau kita menyebut alfil, nilai-nilai dari fat, itu sebenarnya bukan hanya gajah. Sesuatu yang tinggi raksasa itu sebenarnya boleh disebut alfil. Sama dengan kata toir. Kata toir itu memang nisbahnya ke burung, tapi apapun yang bisa bermanuver di udara, pesawat, helikopter, apa itu boleh disebut toir. Jadi apapun yang bisa berbuat tinggi, besar, gagah, itu sebenarnya bisa disebut fil. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, Al-Quran menceritakan sebuah sejarah mengenai surat Al-Fil, di situ ada gajah yang memang tinggi besar. Jadi secara tafsir biasa disebut sebagai gajah, tapi secara sains apapun yang tinggi besar berarti bisa dimasukkan dalam kategori Al-Fil. Nah kalau kita sudah hafal semacam ini, kalau kita sekarang balik ke nama Nabi Yusuf alaihissalam, berarti kehidupan Nabi Yusuf itu bisa mencapai titik yang terendah sampai dia mencapai titik yang tertinggi. Jadi kita harus akui secara sejarah Nabi Yusuf mulai dari budak, gara-gara dibuang saudaranya di dalam sumur, dijual jadi budak, habis jadi budak dia masuk ke kerajaan, dari kerajaan ternyata ada penyimpangan lagi atau dot ya, dan Nabi Yusuf akhirnya di simpangan terendah lagi, masuk penjara, nggak tahu kapan keluarnya. Dan ternyata Nabi Yusuf sesuatu yang tinggi, jenjang berjenjang, karir, tahapan, struktur, tahu tahapan, sehingga dia minta dijadikan menteri bendahara, sehingga dia bisa mengatur. Dan disitulah tertinggi. Jadi kehidupan periode ya kehidupan wawu periodik, periode hidupnya benar-benar mulai yang bawah sampai yang atas semuanya telah terlampaui. Ini nama dari Nabi Yusuf. Nah, saya balik ke Sufi lagi. Berarti kalau sin itu implementasi fak yang kita ketahui tadi, Sufi adalah kalau kita mengimplementasikan sesuatu itu secara maksimum, kalau kita melakukan sesuatu secara dengan indah, kalau kita melakukan sesuatu itu lebih dari rata-rata, itulah sebenarnya Sufi. Kalau kita melakukan itu, kita sudah termasuk Sufi, dan itulah tasawuf. Misalkan kita ngomong masalah sholat. Bagi orang kebanyakan, sholat ya sholat. Tapi bagi orang yang Sufi, sholat benar-benar dia nikmati. Bagaimana setiap tahapan sholat dia lakukan dengan tahapan yang benar, dia lakukan dengan rasa keindahan, dan dia lakukan juga dengan di atas nilai rata-rata. Dia mandi dulu, ramah, pakai minyak wangi, gosok gigi, itu dikeringkan dengan alami, nggak dilap, dan dia tahan. Dan soalnya dia juga lakukan dengan sesuatu yang martabat yang bagus. Itu suci. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu, mengimplementasikan sesuatu lebih dari sekedar di atas rata-rata. Dan karena memang Islam mengajarkan Ka'bah, Rasulullah sendiri kan berdoanya apa? Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang miskin. Dalam artian apa? Waktu kita belajar Alhamdulillah, semuanya milik Allah. Lah kalau memang semuanya milik Allah, kita punya apa? Berarti kita enggak punya apa-apa. Lah orang yang enggak punya apa-apa, itu orang apa? Itulah orang miskin. Jadi simpel. Lah orang miskin itu ada juga orang yang kaya, dititipi Allah harta yang banyak, kurang. Tetapi dia menganggap hartanya memang titipan, benar-benar titipan. Jadi kalau dia ditanya, Kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Aku loh enggak duwe apa-apa. Nah, itu kan orang miskin. Nah, itu secara teoritis. Ada juga orang yang mutatohirin, mensucikan diri. Orang yang kaya, yang sebenarnya dia sanggup untuk berlebihan dalam hartanya, tetapi dia menahan, mensucikan dirinya. Cukup sekian lainnya untuk ini, itu orang yang mensucikan diri. Orang yang sanggup berbuat lebih, tetapi dia menahan diri secukupnya untuk Allah. Ini orang mensucikan diri. Sebenarnya dia mampu. Jadi bukan orang yang nggak mampu lalu mutatoin, bukan lain. Misalkan kita punya uang, kita sanggup makan makanan yang sehari sampai 10 kali kita sanggup makan. Orang ini mampu. Ternyata dia pengen mensucikan dirinya. Sudah, saya tak makan sebelum subuh sama setelah maghrib. Ternyata orang ini puasa. Ini orang ini berarti mensucikan diri. Walaupun secara real dia mampu untuk makan sehari sampai 10 kali. Tapi kalau orang nggak mampu, memang dia harus makannya sehari sekali, dan dia melakukan itu, saya pikir itu bukan termasuk mutatohir. Karena tok itu batasan, dekat ketentuan. Jadi seseorang yang membatasi sesuatu yang dia sanggup untuk. Jadi itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita sendiri ingin menjadi sufi, mudah. Sufi dalam hal apa? Sufi dalam hal dagang? Biasanya sufi dalam hal akidah. Sufi dalam debu. Nah, kenapa Jalaluddin Rumi itu disebut sufi? Ternyata dia sangat bagus untuk sebuah puisinya. Sangat bagus untuk perenungannya. Sehingga pada saat pertama kali saya membaca puisi cinta dari Jalaluddin Rumi, begitu saya buka halaman pertama, hati saya kesedot, buku saya tutup, langsung saya buang. Karena saya ternyata belum siap. Kata-kata yang dia tulis di situ itu sangat bagus sekali. Dan saya cuma imit satu, yang paling bagus harusnya Al-Quran. Karena ternyata hati saya ke situ, mendingan bukunya Jalaluddin Rumi, puisi cintanya yang saya buang. Ternyata memang luar biasa. Seperti yang ditulis Khalil Gibran. Lalu dia menciptakan bagaimana untuk berhubungan dengan Allah. Akhirnya dia menciptakan tarian yang muter-muter. Itu hasil. Dia melakukan sesuatunya dengan art. Fak. Indah ya. Bisa nggak kita melakukan agama kita dengan rasa seni? Bukan sekedarnya. Apa yang diajarkan Allah benar-benar dinikmati. Sehingga pada waktu sholat, untungnya aku mari sholat. Bukan itu ya. Sholat akhirnya kelihatan seperti beban ya. Selamat ya sholat. Kenapa? What's better dengan saya habis sholat? Harusnya sholat itu jadi mati. Aku ada yang ngaduk Allah, saya mau seperti ini. Saya harus rapi, saya harus tampan, saya harus bersih, saya harus arum. Itulah sufi. Zikir dia lakukan dengan rasa penuh. Zikir dia, itulah sufi. Sebenarnya mudah, semua sanggup untuk menjadi seorang sufi. Cuma akhirnya hukum manusia mempunyai kriteria-kriteria sehingga yang menyebut sufi itu akhirnya orang lain, bukan person tersebut. Dan apa-apa kalau kita lakukan dengan rasa indah, terstruktur, terencana, step by step, lebih dari sekedar, itu tasawuf. Iya, jadi kalau kita membentuk kelompok tasawuf, silakan. Ayo belajar masalah pas sholat. Lakukan secara bertahap. Bagaimana tahapannya? Kita lakukan sebaik mungkin. Saling ingat-ingat. Lakukan sebaik mungkin. Bagaimana wudhu? Bagaimana dalam gerakan-gerakan sholat? Untuk makninanya bagaimana? Sampai seberapa lama? Baca Al-Fatihahnya yang bagus bagaimana? Baca doanya bagaimana? Kalau sujud bagaimana? Kalau rukuk posisi badan yang... Semua dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar. Semuanya dilakukan dengan keindahan. Semua dilakukan dengan rasa bagus. Rasa sufi. Jadi enggak susah untuk jadi orang sufi. Tinggal kita mau melakukan di atas rata atau tidak. Kita sudah tahu makna kalau sufi, mubalan dari ya kehidupan, sin implementasi, fak. Sufi kan fak, fine. Sebuah garis tipis. Sesuatu yang lembut. Jadi orang yang namanya Sofi, dia melihat sesuatunya fine. Garis yang fine itu garis yang lembut. Makanya Fajar, fa, sesuatu yang tipis, ya, berarti sesuatu yang membentuk jarum, dari agak tebal, mulai mengecil, rok melingkar. Jadi yang namanya bentuk fajar adalah bentuk yang melingkar tipis di horizon. Itulah fajar. Nah, fa juga bisa dikatakan ganteng. Jadi kalau nama Nabi Yusuf, ya segala sesuatu, sin memancarkan fa keindahan. Jadi karena Allah menamakan makhluknya yang ini Yusuf, dia harus memancarkan, mensinkan sesuatu yang fa'indah, maka secara sunnatullah, fisik Nabi Yusuf lekuk-lekuknya benar-benar sempurna. Mulai tingginya, proporsional dengan bentuk hidungnya, proporsional dengan cekungan sininya, dagunya, ininya semuanya fa' yang terbagus. Sehingga jangan nyalakan seorang perempuan, begitu lelahnya diberi peso, dia sampai enggak terasa, tangannya biar dia bebas. Inilah sunnatullah. Sekali Allah menamakan sesuatu, itu yang harus terjadi kepada apa yang dinamakan. Kalau Allah yang menamakan sesuatu itu sebagai sunnatullah, hukum yang harus terjadi. Kalau orang menamakan sesuatu, saya ulangi, itu hanya sebatas doa, harapan. Bisa tercapai, bisa tidak. Tapi karena janjinya Allah, bukan tidak tercapai, tapi ditunda. Wawunya kapan? Sekarang atau besok atau kapan? Tapi pasti Allah Maha Pengasih, berarti Allah pasti juga memberi. Ya, juga kalau kita artikan gerakan, tingkah laku, berarti apapun yang dilakukan gerak-gerik Nabi Yusuf, pasti juga Pak. Sehingga kalau kita belajar bahasa Jawa ya, melakuni ini, lambeane ini, untune ini, itu semua yang dinisbahkan di dalam bahasa Jawa untuk sesuatu yang itu mungkin bisa dinisbahkan kepada Nabi Yusuf. Dan kita nggak usah iri. Memang Allah itu menciptakan sesuatu itu untuk sebagai pelajaran. Dan ini ayat-ayat yang saya ambil. Nah, juga Pak adalah struktur terencana. Nabi Yusuf paling jago untuk mengatur. Dan akhirnya kita tahu bagaimana cara Nabi Yusuf bisa mencapai tahapan yang tertinggi karena Nabi Yusuf diberi bocoran. Ya kita maklum, gak usah iri. Kalau murid dekat guru, les misalkan, pasti di dalam les soal-soal yang mau ada ujian itu mesti diimplikasikan tinggal ganti angka. Sehingga dia nanti kalau dia perhatikan begitu ulangan, oh iya, enggak ada salah. Karena dia ada kedekatan. Loh, bukan, jangan menyalahkan. Karena kenapa? Itulah sesuatu yang dekat. Sehingga bagi orang lain itu ujian, bagi orang yang dekat ini bukan ujian. Begitu juga kalau kita dekat dengan Allah. Allah yang membuat ujian. Bagi orang lain itu ujian. Tapi bagi orang yang dekat Allah mesti dapat bocoran. Akhirnya itu bukan ujian. Ini kok mari ning ini. Asik ya. Lah, terserah kita. Nah, rata-rata kita mau dekat Allah kalau ada ujian. Sehingga kalau kita nisbahkan guru dengan murid, kalau sudah ada ujian baru dekat dengan guru, terlambat sudah. Loh, bukan apa-apa. Karena mengajarkan soal ini kan juga butuh waktu, butuh tahapan. Kalau dia sudah dekat dengan gurunya 6 bulan sebelumnya, gurunya sudah mulai mengajarkan, oh ini pelajaran kurikulum pertama, ini gini, sehingga anak ini secara nggak terasa digembleng dalam mengerjakan sesuatu, dia terencana, dia faham. Sehingga begitu ada ujian, dia nggak usah belajar. Kenapa? Karena dia sudah belajar sebelumnya. Sehingga minggu tenang itu benar-benar menjadi minggu tenang. Dia bisa main-main, dia bisa nonton TV, walaupun bisa ujian. Ini yang benar seperti itu. Tapi kita nggak SKS kan? Sistem kebut malam. Setelah itu kita baru dekat dengan guru. Kasar. Kita mau minta diajarkan semua bahan ujian. Nggak mungkin selesai dalam waktu seminggu. Walaupun guru mau membantu. Tapi apakah kita sanggup untuk menerima dalam hal secepat itu? Begitu juga kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita selalu ingat dengan Allah seperti Al-Baqarah. Kalau engkau ingat aku, maka aku ingat engkau. Sebenarnya Allah cuma itu aja imbal baliknya. Makanya kulullahuat. Kul katakan dia Allah pertama. Kalau kita selalu ngomongkan Allah itu pertama, apapun yang pertama pasti diberikan Allah ke kita. Ada persoalan berat. Ngomong dulu sama Allah pertama. Dapat senangan. Lapor dulu sama Allah pertama. Nggak ke istri, nggak ke suami, nggak ke anak, nggak ke teman. Nggak ke Facebook. Nggak ke dunia. Allah maha cemburu. Allah maha cemburu. Nah kalau kita selalu ngomong pertama kali kepada Allah, maka Allah husyamat. Allah lah yang menundukkan sesuatu yang kita tunjuk atau kita ingin. Jadi bukan kita yang capek-capek untuk meraih apa kita ingin. Allah yang menundukkan. Syaratnya satu. Semuanya Allah ahad. Harus Allah nomor satu. Enteng kan sebenarnya. Makanya ada ulama ya dulu pernah cerita, kalau mau baca surat Al-Ikhlas 100 kali sehari. Begitu kita mati masuk surga. Sebenarnya apa sih inti dari baca surat Al-Ikhlas sendiri juga faedah. Tapi sebenarnya lebih faedah lagi kalau kita bisa sehari itu ngomong sama Allah 100 kali. Bikin persoalan sehingga kita bisa ngomong ke Allah 100 kali. Nah kalau kita pas ngomong sama Allah, tahu-tahu ada adzan, adzan kita tiba, ya otomatis kita lagi ngobrol sama Allah, ya tetap aja dicabut dekat dengan Allah. Nggak ada masalah. Nah, begitu juga dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu memang Nabi, dekat dengan Allah, otomatis Nabi Yusuf sudah dapat bocoran, yaitu mimpi 7 ekor sapi gemuk ditelan 7 ekor sapi kurus. Tumbuhan yang subur ditelan oleh tumbuhan yang kurus. Sehingga dari situ karena Nabi Yusuf diberi ilmu semacam itu, Nabi Yusuf paham dan itu begitu ditanya oleh raja, dia tahu planning bagaimana yang harus dia lakukan. Ini nanti ada pataklik selama 7 periode. Tapi sebelum pacaklek 7 periodik, kita ada 7 periodik di mana kita panen semuanya. Sehingga Nabi Yusuf tahu bagaimana mengatur panenan ini untuk, inilah, ini step, ini fak, struktur, terencana. Sehingga Nabi Yusuf menantang kepada raja, berikan menteri perbendaharaan kepada aku. Sebenarnya menteri perbendaharaan itu kan menteri baitul malnya, ya, harta kerajaan, itu tingkat tertinggi dari raja itu sendiri. Karena malik kerajaan itu dari kata mal juga. Jadi kalau raja enggak punya mal itu bukan raja. Dan mal ini dipegang oleh menteri perbendaharaan. Itu fakta tertinggi. Inilah Nabi Yusuf. Dan karena Pak Nabi Yesus juga bisa ngatur rencana semacam itu. Ini jadi surat ke-12, jadikan aku bendahara negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ini bukan ambisi ya. jangan disamakan dengan apa. Ini bukan ambisi lah. Ternyata Quran sendiri boleh mengajarkan orang boleh untuk mencapai jabatan. Ini Nabi Yusuf menantang kepada rajanya. Jadikanlah aku. Berarti mau menerima jabatan. Sekali lagi, karena Nabi Yusuf orang yang memang amanat dan ada ilmu. Kenapa Al-Quran menjelaskan secara detail? Ternyata tidak apa-apa. Kalau kita memang mampu, kita ada ilmu, kita boleh untuk meraih jabatan tertentu. Ini Quran yang ngomong. Tapi ini amanah, pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Ada modal ilmu. Dia memang benar-benar expert di bidang tersebut. Kalau enggak, Al-Quran ngelarang. Tapi malah kakaruan. Dan di desa kan jangan memberikan urusan kepada orang yang pasti apa kiamat ya. Ingat, nah dari sini sebenarnya ini kan enggak perlu ditafsirkan yang terlalu dalam. Ini kan harusnya bisa-bisa. Orang baca pun sekilas. Oh iya, ternyata kita boleh. Kalau memang kita punya ilmu, kita bisa amanat, kita bisa dipasrahi sebuah jabatan. Jadi ini bukan soal ambisi atau tidak ambisi. Tapi Rasulullah tahu banyak dari umatnya yang enggak kuat dengan terbukanya dunia. Maka Rasulullah pernah pesan ke sahabatnya, Ismail, janganlah mencari sesuatu yang membahayakan diri kita. Dan Rasulullah pun memberi saran, sebaiknya kita gak jadi kawe, sebaiknya kita wira swasta. Karena di situ sesuatu yang real. Sebenarnya jadi pegawai negeri itu pekerjaan yang paling berbahaya di akhirat. Ini kalau real. Makanya saya paham kenapa Salman Al-Farisi, kenapa ini pada waktu mereka dijadikan gubernur, dijadikan pejabat. Satu, itu merupakan ikaman pedang ke diri mereka yang bisa membunuh. Kedua, mereka tidak pernah memakan gaji tersebut. Ini bukan soal ini penyelamatan diri yang paling-paling bisa mereka lakukan. Karena apa? Perusahaan negara, pegawai negeri itu tidak ada pemilik. Pemiliknya adalah rakyat. Kalau kita kerja di swasta, begitu kita ada salah, baik itu orang Nasrani atau orang Muslim, kita ketemu, salaman, Pak maaf Pak, saya tahun kemarin kerjanya acak-acakan, saya teledor, saya gini. Ya sudah, yang penting ke depan jangan diulangi ya, selesai urusan. Tapi orang swasta jauh lebih susah daripada orang pegawai. Target nggak mencukupi, target nggak ini, pecat. Target nggak masuk, pecat. Warning, gini. Beda dengan kami. Tetapi, begitu dia melakukan salah, dia mau minta maaf ke siapa? Pimpinan. Pimpinannya juga bukan pemilik. Dirjen. Dirjen juga bukan pemilik. Menteri. Menteri juga bukan pemilik. Presiden. Presiden juga bukan pemilik. Pemiliknya adalah rakyat. Sehingga kalau kita bayangkan, ini guyonan. Guyonan saja. Kalau rakyat Indonesia 250 juta yang bayar pajak. Terus kita waktu kerja tertidur atau apa. Terus kita nanti disuruh minta maaf. Tok. Nggak dihukum loh ya. Suruh salaman minta maaf sama orang 250 juta. Ya sudah, kita bisa bayangkan. Yang ngasih maaf salaman sekali enak. Lah yang salaman terus. Kita bisa bayangkan, ini enggak terkelupas lagi. Ini protol, Pak. Ini yang harus hati-hati. Ini yang harus banyak istighfar dari, enggak tahu, Bang, enak ini. Tapi Pak Bambang sekarang udah tahu istighfar kan berarti. Nah di situ makanya kadang-kadang ada orang kan karena bom waktu Belanda dinisbahkan bahwa pegawai negeri itu paling enak. Karena feodal kan dulu klerak itu kalau ikut Belanda sing jenengin es pegawai pemerintah enak dan nggak pernah ada bangkrut. Kita kerja di BUMN, Bang, sama-sama Bang ya. Bang, swasta bangkrut, Pak. Tutup ya tutup, selesai. Kamu nggak bisa nalangi modal, coret. Bank negara, ada untuk subsidi suntik. Triliunan. Ini siapa yang untuk nyuntik ini? Ini masih untuk salaman. Terus yang dijak salaman nggak terima. Itu lain lagi persoalannya. Sudah tempo. Iya dong. Sekarang kita anggap semuanya terima lah. Pak minta maaf, Pak minta maaf. Cece, pokoknya itu saya kejuta. Makanya Pak, di dalam sampai Aisyah. Ya Rasulullah, bagaimana kondisi orang nanti di akhirat? Telanjang nggak pakai baju. Aisyah masuk, ya apa nggak malu? Ternyata Rasulullah jawab apa? Urusan hari itu sangat penting. Sehingga orang itu udah nggak bisa merasakan malu. Keringat bisa sampai segini. Padahal pada masa itu segitu luas. Ini mengindikasikan waktu yang sangat lama. Bukan sehari dua hari, tapi puluhan atau ratusan tahun. Untuk menyelesaikan setiap persoalan. Lah, makanya enggak, ini bukan senakut-nakuti. Ini realistis. Bahwa apapun yang kita lakukan sekarang, Allah itu menghasil. Loh, kalau enggak, enak orang yang sekarang-sekarang bebas. Korupsi, orang barat kerja, kuaya dia nimbun seenaknya. Loh, ya kita enggak nyalakan dia kerja keras, dia berpikir, dia orang pintar. Tapi, semua ada kepertanggungjawaban ya. Bismillahirrahmanirrahim, minta izin. Dengan nama Allah, semacam kerajaan. Kita kalau film-film lihat film kerajaan, atas nama raja, kamu dihukum mati. Atas nama raja, kamu dikasih hadiah. Atas nama Allah. Kan kita izin semuanya. Setiap izin kan harus pertanggungjawaban. Dan kita kolibah kan. Sebenarnya kan, ini sudah nggak perlu ditafsirkan yang dalam-dalam. Makanya kenapa Rasulullah menyarankan kita untuk jadi pengusaha kan. Pengusaha yang baik, nanti di akhirat, pertanyaan Rasulullah kan gini. Sebenarnya, ini untuk saling menguatkan. Tapi, kalau jadi pegawai negeri, dia benar-benar amanah, dia juga dapat berapa kali lipat dari orang biasa. Seorang pemimpin dapat 7 kali lipat. Salah ya kali 7, besar kali 7. Loh, enak kan? Adil. Orang yang amalannya sama, tapi di dunia dia lebih miskin daripada orang yang satunya, dia masuk surga duluan setengah hari. Adil kan? Dan orang yang miskin boleh mengajak satu orang yang dianggap dia paling berjasa. Kenapa hal ini diciptakan sama Allah? Agar kita mau saling bantu. Jadi nanti yang masuk surga dalam kondisi dia memang dulu miskin, dia boleh menggandeng satu orang yang dia anggap paling berjasa selama di dunia. Misalkan Rasulullah, siapa paling berjasa? Ternyata mungkin Khadijah. Karena Khadijah yang supply. Mungkin. Kita hidup di dunia mau datang kemana-mana dibikin nyari utangan mau dari apa karena lagi pandirin tahu-tahu ada orang aku kok terenyuhin dulu kon wis kilo tak bantu kon sak mini utangmu piye tak lunasi. Islam menyarankan seperti itu kan, kalau kita punya menghutangi seseorang orang itu nggak sanggup kita suruh ngasih tempo, kita punya rezeki kalau bisa kita mau ngasih utangnya orang Agar apa? Begitu orang ini punya amalan, dia teringat hal ini, nanti di akhirat. Siapa yang kamu tunjuk? Ya Allah, aku bisa tahu. Bisa-bisa gak karuan, dia ini wong siji. Itu, oh ya Allah. Wong aku berjata tapi ditunjuk. Siapa yang tahu? Itu. Janji Allah, ikut masuk. Jangan. Kenapa? Allah itu. Dan karunia Allah. Nah, kenapa hal semacam itu kita gak pelajari? Trik-trik cara masuk surga. Kiat-kiat masuk surga. Kiat-kiat kan? Kiat-kiat masuk surga kan? Sini ada acar, orang miskin. Ya Rasulullah, enak yang kaya lah. Yang miskin bagaimana? Loh, kalian bisa masuk surga dengan niat kalian. Sehingga ada acar, orang Bani Israel. Dia di tengah padang pasir. Dia udah tahu, di situ gak mungkin khalifah lewat. Gak mungkin orang lewat. Dia pasti bakalan mati. Pinter dia. Mulai niat ditata. Ya Allah, kalau segini pasir ini berupa gandum atau makanan, akan saya sedekahkan semua. Niat kan? Tahu-tahu mati. Yaudah, amalannya dia apa? Sebuahnya padang pasir itu diganti makanan, dan kalau itu disedekahkan untuk memberi makan orang. Mudah. Kiat-kiat masuk surga. Tapi, jangan lupa, begitu kita, ya Allah, nih aku duit gandum, ya udang, tak sumbang, nolong. Begitu Allah mengijabah, ternyata kita dikayakan, punya gandum satu gudang. Kok eman? Lah, aku dah. Disitulah. Ternyata kita sudah, ya, memenuhi janji terhadap Allah. Karena kita seharusnya sudah di surga, kiat-kiat masuk neraka juga. Nah, kenapa kita lupa untuk mempelajari hal ini? Karena apa? Ini sah-sah saja kan kita pelajari, sehingga dengan kita mempelajari kiat-kiat ini, kita satu terhindar dari rasa takut yang berlebihan. Karena apa? Masih memungkinkan enggak surga itu diraih? Yang pasti ridhonya Allah kan. Nah, rahasianya kita mempelajari bagaimana lah untuk mencapai ridhonya Allah ini. Banyak cara. Ridhonya Allah lewat orang tua. Oh, berarti bapak ibu satu saat itu. Ridhonya Allah ini, musimin ini. Kiat-kiat aja. Dan itulah Pak, perstruktur. Jadi kalau kita paham Pak juga, kiat-kiat semacam itu. Ternyata kita enggak masalah untuk dot di dunia ini. Nyimpang. Bersenang-senang. Banyak macam. Asal kita fak untuk sok. Kita transfer. Kesenangan untuk ibadah. Ini untuk dot untuk sok. Dot di sok kan. Kita hidup di dot di art. Tapi kita disuruh sok. Jadi ini dikonversi semua. Di fak semua. Diri balik. Ini sebenarnya kiat-kiat untuk menikmati dunia dan juga kiat-kiat untuk mencapai ridho Allah. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagina dapat. Kiat. Nah, kalau kita sudah kiat ini, kita sudah lakukan, kita sudah blessed enggaknya, wa ila rabbika farkum. Tapi kalau kita sendiri enggak ada rencana, enggak ada planning untuk bagaimana mencapai surga itu sendiri, yang penting ibadah. Banyak orang ibadah. Ternyata orang yang masuk surga bukan karena ibadah. Karena ridho Allah. Nah, salah satu untuk memenuhi ridho Allah otomatis mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya. Ini. Kenapa ini saya omongkan ini. Bagaimana kita bisa menggunakan manfaat di dalam kehidupan ini. Kita balik. Jadi semacam surat Atin, asfala safilin, manusia itu setinggi-tingginya, habis itu serendah-rendahnya, ila ladina amanu, dikecualikan lagi yang tinggi lagi. Ini sebenarnya permainan Pak. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, habis itu serendahnya, tapi dilagi ila ladina, kecuali amanu wa amal soleh. Bagus, rendah, kecuali ini amal soleh, iman, baru ditinggal. Berarti kan banyak yang tertinggal di jajaran yang terendah ini. Ini juga sebuah indikasi kan. Kiat-kiat masuk, mencapai untuk masuk surga. Bahwa nanti banyak yang tertinggal di serendah-rendahnya ini. Mudah, fine, baik. Ada hikmah, ada ilmu. Jadi malam ini kita belajar huruf H dengan Pak. Maaf kalau saya ada salah ngomong, bukan untuk bikin takut atau apa. Tapi malam ini memang saya tadi kalau terpikir bagaimana huruf itu bisa dibuat aplikasi dalam kehidupan. Jadi selama ini saya juga kalau merangkan hanya sebatas yang ngambang, ternyata saya ingin ini bisa dirasakan bahwa huruf ini bisa kita ambil manfaatnya untuk aplikasi sehari-hari. Jadi kalau kita memang pengen fak, pengen tinggi, pengen lebih, pengen di atas rata-rata, semuanya juga harus fak. Semuanya harus terencana, semuanya harus bertahap, dan itulah yang diinginkan Allah. Bukan sihir, bukan sesuatu yang instan. Karena penyakit sekarang kita cenderung sesuatu pengen yang instan. Itu sebenarnya masuk kategori sihir instan itu. Allah itu mencintai proses. Allah gak peduli dengan hasil. Yang dinilai pahala itu proses. Hasil enggaknya itu benar-benar hak prerogatif Allah. Kita enggak ada yang tahu sama sekali. Jadi kalau kita ingin hasil, salah sama sekali. Kita enggak akan bisa berproses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.